wonten ustad niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bani Abbas niku pintere ra karuan tapi rojo. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqo walau kana murron matur, ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alaika. Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu diam. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dhalika yakulu wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah ape kasar mbek aku. Kowe iku sapa? Allah tau ngutus wong sing luwe apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sinten mu? Musa. Diutus ning wong sing luwe elek timbang aku yaiku Fir'aun. Iku wae ana aturane yaiku faqula lahu qawlan layyinan. Nak ngomong nak dakwah sing apik sing halus. Akhirnya ustadz jebule pinter jenengan, jadi langsung pamit.